بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. الحمد لله في دين عزكم الله kita berkata majid Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan kekuatan yaitu kesehatan yang disebutkan kenikmatan terbesar kedua setelah keimanan. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih menjadikan diri kita sebagai seorang muslim, dan ini adalah kenikmatan yang besar sehingga Allah mewasiatkan kepada kita semua seorang itu mati melainkan dalam keadaan Islam. Nah, untuk itu di malam ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kita dari kitab Shaum atau kitab Siyam min kitabil wajiz kifilis sunnah wal kitabil aziz. Kita sampai kepada wujub siyam Ramadan bi ru'yatil hilal. Kemarin telah kita jelaskan pengertian puasa, kemudian hukum dari puasa, kemudian juga keutamaan dari puasa. Kemudian di malam ini kita akan membahas singkat wujub siyam Ramadan bi ru'yatil hilal. Wajibnya puasa Ramadan itu dengan melihat bulan sabit, yaitu yang dilaksanakan pada saat 29 Sya'ban di waktu maghrib, kemudian dilihatlah bulan ini. Kalau di sana muncul ada bulan sabit kecil, maka bisa dipastikan besok adalah satu Ramadan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana nanti kalau seorang berbuka, seorang ingin menetapkan satu Syawal, yaitu dengan cara yang sama. Akan tapi ada perbedaan kalau di awal bulan Ramadan, para ulama menyebutkan bolehnya satu saksi yang adil. Kemudian untuk Syawal ini minimal dua saksi yang adil. Nanti akan dijelaskan. Dijelaskan di sini mengangkat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yati wa aqdiru li ru'yati fa in gummi 'alaikum sahru fa udu salatina." Wasalah kalian ketika melihat hilal, dan berbukalah kalian ketika melihat hilal. Fa in gummi 'alaikum, kalau bulan itu terhalang kalian, entah itu karena mendung, entah itu karena terhalangnya pandangan manusia, maka fa'uddu salatin, sempurnakan, genapkan menjadi 30 hari di bulan Sya'ban. Ini adalah pemahaman yang benar yang dimiliki oleh Ahlu Sunnah. Adapun ihsan, kalau ihsan itu perhitungan yang dikerjakan oleh sebagian saudara ya, kaum muslimin, itu sebagai sarana untuk mendekatkan seseorang untuk melihat nanti insya Allah akan terjadi bulan pada tanggal sekian, akan muncul bulan sabit Ramadan kira-kira tanggal sekian, insya Allah ada. Yaitu sebagai apa? Sebagai sarana. Tapi kalau seseorang menetapkan awal dari bulan Ramadan maupun awal untuk dia berbuka satu Syawal dengan perhitungan hisab, ini tidak diterima. Dan bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan umat ini adalah umat yang ummi, tidak pandai menghitung, akan tapi apa? Kita disyaratkan melihat langsung. Bahkan dijelaskan satu orang yang adil yang melihat sudah sah. Tapi nanti ada catatan-catatan ketika satu orang adil ini tidak diakui oleh pemerintah, ya kaum muslimin atau waliul amr, maka dia apa? Hendaknya untuk mengikuti ya, daripada waliul amr untuk mereka lebih mentaati daripada dia harus berpuasa sendiri. Nah, ini semuanya demi apa? Demi menjaga persatuan kaum muslimin. Kemudian dijelaskan oleh Syekh, bima yasbutu as-sahru, dengan apa bulan Ramadan ini ditetapkan, yasbutu sahru Ramadana biru'yatil hilal walau min wahidin azlin, ditetapkan bulan Ramadan itu dengan melihat hilal walaupun yang melihat itu seorang saja, tapi dia dianggap seorang yang adil, tapi seorang yang memiliki kredibilitas, memiliki nama kebaikan di sisi waliul amr, dan mereka dipercaya oleh kaum muslimin sebagai seorang yang adil, seorang yang tidak terkenal dengan sebagai kadzibun, seorang yang pendusta, seorang yang pembohong, tapi dia seorang yang adil. Nah, kemudian au ikmal idad sya'ban 30 yawm. Jadi bisa kita simpulkan ketika seorang ingin menetapkan masuknya awal bulan Ramadan itu dengan dua cara saja. Yang pertama apa? Melihat langsung hilal pada tanggal 29 Sya'ban setelah maghrib. Kalau tidak ditemui, cara yang kedua apa? Menggenapkan menjadi 30 dari bulan Sya'ban tersebut. Berarti sebagaimana yang telah kita kerjakan sekarang. Kemarin tidak melihat, kemudian digenapkan menjadi 30. Nah, dan dijelaskan An-Ibni Umar qala, beliau berkata, tara'an nasu al-hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytu fa sama wa amara an-nasa bi siyami. Manusia telah melihat hilal. Kemudian saya mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwasannya saya telah melihat hilal, maka Rasulullah SAW berpuasa. Wa amara an-nasa bi siyami, kemudian memerintahkan manusia untuk mereka apa? Berpuasa. Fa illam yura al-hilal li ghairi aw nahihi ya'ta mu'idat as-sa'ban 30 yawman. Dan ketika tidak belum dilihat atau tidak dapat dilihat hilal tersebut dikarenakan mungkin tertutup mendung atau yang selain daripada itu, yang semisal daripada itu, atamu, yaitu apa? Menyempurnakan idada Sya'ban 30 yawman, yaitu bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Ini berdasarkan li hadis Abi Hurairah sabiq yang telah lalu dari awal yang telah kita sebutkan, ya sumu li ru'yatih wa aqdiru li ru'yatih fa in ghummi 'alaykum sahru fa'udhu salasin. Wasalah kalian ketika melihat bulan dan berbukalah ketika melihat bulan tersebut, ketika tertutup mendung maka sempurnakan menjadi 30. Wa amma Syawal fala yasbutu dukhuluhu illa bi syahadati itsnain. Adapun Syawal tidak ditetapkan dukhuluhu masuknya illa kecuali apa? Bisa jadi inatain, kecuali dengan apa? Warak saksi. Dan ini sebagaimana dikuatkan, dikisahkan Rasulullah Azzaqullah oleh Abdurrahman Ibn Zaid Ibn Khadab. Anahu khotoba biyaumi ladhi sahbihi. Beliau sungguhnya telah berkhutbah di hari yang syak, hari yang ragu. Hari yang ragu itu adalah hari yang tidak dipastikan apakah besok satu Syawal ataupun satu Ramadhan atau awal daripada bulan. Kemudian apa? Faqala, beliau menceritakan, ala ini jalastu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhum innahum hadasuni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yati wa athir li ru'yati. Beliau dahulu duduk-duduk bersama sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian telah bermajlis dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa? Bertanya kepada para sahabat ini, innahum hadasuni, kemudian mereka para sahabat memberitakan kepada saya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda apa? Sumu li ru'yati wa athiru li ru'yati. Berpuasalah ketika kalian melihat hilal dan berbukalah ketika kalian melihat hilal. Wa ansiku laha, dan beribadalah kalian. Fa in ghumma 'alaykum fa asimu salatina yawman. Fa in shahida shahidani muslimani fasumu wa athiru. Di akhirnya disebutkan apa? Fa in shahida shahidani muslimani fasumu wa athiru. Ini menunjukkan apa? Ketika di awal bulan Ramadan itu disaksikan minimal satu saksi yang hadir, kalau ada dua lebih bagus. Tapi ketika masuknya bulan Syawal, maka hendaknya apa? Itu kesepakatan dosen yang paling rajih harus disaksikan minimal dua orang saksi yang hadir. Kan disebutkan apa? Fa in sayyida shahidani musliman fasum wa asiru. Nah, dan dijelaskan Wan Amir Makkah, yaitu salah seorang gubernur Makkah, seorang penguasa Makkah, Al Haris Ibn Khatib, menceritakan aida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anan saka li ru'yati fa illam narahu fa sajida sajida adlin naza'na bi shahadatihima. Beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan kepada kami para gubernur untuk melaksanakan puasa itu ketika apa? Li ru'yati. Fa illam narahu wa sahida sahida adli nasa'na bi shahadatihima. Kemudian untuk persaksian yang Idul Fitri, nah, yaitu apa? Kita disuruh melaksanakan ketika apa? Bi shahadatihima, dengan persaksian dua orang yang adil. Nah, ini wafidun azamullah. Ringkasnya, ya, bahwasannya ditetapkannya bulan Ramadhan itu dengan dua cara. Ditetapkannya bulan Syawal itu dengan dua cara, yaitu dengan melihat hilal. Kalau tidak bisa dilihat maka disempurnakan. Iya. Akan tapi catatannya bahwasannya ketika bulan Ramadhan ini hendaknya apa? Disaksikan orang yang meneropong ataupun yang melihat langsung, ini adalah minimal satu orang. Tapi di bulan Syawal maka dia minimal adalah dua orang. Kurang dari dua orang tidak dilihat persaksiannya. Akan tapi disebut di sini tanbih sebagai catatan dan penekanan, wa man ra'a al-hilala wahdahu fala yasumu hatta yasumu nas. Barang siapa yang melihat hilal sendiri, ya misalnya dia sedang apa ini pergi ke gunung, ya, kemudian dia melihat hilal sendiri, maka tanbihnya hendaklah dia tidak berpuasa sampai manusia seluruhnya berpuasa. Ini adalah syarat kepada kita semua, anjuran kepada kita semua untuk kita menjaga persatuan kaum muslimin, terutama dalam acara-acara yang mungkin tahunan yang jarang ditemui daripada kaum muslimin. Ya. Sama sekali saja beda. Bagaimana yang tiap hari? Ya. Kita berlatih untuk apa? Wahdatsimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian kepada tali agama Allah, jangan kalian berpecah belah. Ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan wala yufthiru hatta yufthiru, janganlah dia berbuka sampai manusia atau mereka berbuka. Karena disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-shaumu yauma tasumun, puasa itu adalah kalian di mana semuanya berpuasa. As-shaumu yauma tasumun, puasa itu adalah di mana kalian semuanya berpuasa. Ini menunjukkan apa? Puasanya seorang hendaknya berpuasa itu bersama-sama. Wal fitru yauma tafturun, kemudian berbukalah di hari kalian semuanya berbuka. Dan ini ada yang salah dari kaum muslimin menganggap bahwasannya Idul Fitr itu dianggap sebagai hari yang kembali suci. Padahal kata-kata al-fitru ya ini maksudnya adalah kembali berbuka setelah seorang sebulan menahan daripada ya haus maupun dahaga maupun daripada al-muftirat, pembatal-pembatal yang entah Allah nanti akan kita jelaskan. Nah, wal adha yaumatu dhuhur, dan Idul Adha itu adalah di mana kalian semua berhari raya Idul Adha. Ini wabidun auzakumullah. Kemudian sedikit sebagai penutup, alaman yajibu, atas siapa diwajibkan puasa? Ajma'al ulama'u ala anahu yajibu shaum 'alal muslim, yang pertama. 'Alal aqil, yang kedua. 'Alal baligh, yang ketiga. 'Alal sahih, yang keempat. 'Alal muqim, yang kelima. Wa yajibu an takuna al-mar'ah tahiratan min al-hayd wa nifas. Kemudian diwajibkan bagi para ibu-ibu, wanita, itu adalah mereka dalam keadaan tidak haid dan tidak nifas. Berarti ada 6. Walaupun para ulama terkadang menyingkatnya. Sebenarnya disebutkan dalam Minhajus Salihin, saya jelaskan bahasanya, ya, kata-kata bagi orang-orang yang sahih, mukim, disingkat menjadi apa? Orang-orang yang mampu. Ya, karena sudah mencakup semuanya. Terkadang musafir juga tidak mampu dia mengerjakan puasa. Tapi nanti akan dibahas, apakah orang yang sakit, orang yang musafir, orang yang wanita yang lagi menyusui, atau wanita yang lagi hamil, apakah dia berpuasa atau berbuka? Atau bagi orang tua yang sudah uzur, ataupun bagi orang-orang yang sakit yang menaung, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Nah, maka dijelaskan di sini bahwasanya telah sepakat para ulama wajibnya puasa itu pertama harus kepada seorang muslim. Seorang kafir puasa tidak akan diterima. Kemudian yang kedua apa? Al-aqil, yaitu seorang yang berakal. Kemudian balik, yaitu seorang yang sudah pernah merasakan mimpi basah bagi perempuan sudah haid. Kemudian sahih adalah yang sehat, mungkin adalah yang tidak safar. Kemudian bagi wanita-wanita yang telah suci daripada haid dan juga nifas. Nah, amma ada mewujubi ala ghairi aqil wal balik qaliquli, adapun tidak diwajibkannya atas selain daripada aqil dan balik sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'at al-qalamu an salasatin, telah diangkat al-qalam, yaitu qalam, atas 3 qalam. Yang pertama siapa? Al-majnun hatta yafiqa, wa an na'imi hatta yastayqiqa, wa an sabiyat hatta yahtanima. Yang pertama adalah dari orang yang gila sampai dia kembali berakal, sadar. Yang kedua siapa? Dari orang-orang yang tidur sampai dia kembali bangun. Kemudian yang ketiga apa? Dari anak-anak kecil sampai dia balik bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini wafidun a'azakumullah. Dan akhirnya itu insyaAllah mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semua. Bisa kita lanjutkan dari pembahasan berikutnya, karena kita akan sedikit membahas amal-amal kita yang akan kita aplikasikan insyaAllah di kota kita ini, insyaAllah dari musyawarah yang akan kita laksanakan. Kemudian bisa kita akan bahas ayyuhuma afdalu al-fitru am shaum li musafir aw li mari, bagi seorang yang musafir ataupun seorang yang sakit mana yang lebih bagus, dia berpuasa ataupun berbuka.